إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين، رحمني ورحمكم الله. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak. Walhamdulillah rabbil alamin, ala minnatihi wa ni'amihi al-kathirah. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Yang kalau kalian berupaya untuk menghitungnya, enggak akan sanggup untuk menghitungnya. Dan tentunya setiap kenikmatan yang kita dapatkan, kita berkewajiban untuk mensyukurinya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi lasyadid. Kalau kalian syukuri, akan aku tambah, kata Allah. Tetapi kalau kalian kufur, yakni kufur ni'mah, inna adabi la syadid, sesungguhnya adabku sangat berat, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Maka wajib untuk mensyukuri ni'mat. Dan ketika kita berhasil dan bisa mensyukuri ni'mat tersebut, maka kita harus bersyukur. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kita harus bersyukur karena kita mendapatkan taufik untuk bisa bersyukur. Dan ketika kita mendapatkan taufik untuk bisa mensyukuri nikmat yang kita bisa mensyukuri, nikmat Allah, kita bersyukur lagi. Wa halumma jarra, dan terus bertasalsul di belakangnya. Yang maknanya kita enggak akan bisa mengimbangi nikmat Allah dengan syukur kita. Astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Maka mintalah ampun pada Allah Subhanahu wa taala, karena Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya Allah, aku tidak bisa mensyukuri seluruh nikmat yang Engkau berikan padaku. Ikhwani fillah na'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan tentunya yang namanya syukur memiliki rukun-rukun. Yang pertama mengakui bahwa kenikmatan tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. La bihaulina wa la biquwwatina la min fulanin wa la min allan. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena kemampuan kita, bukan karena si fulan, bukan karena si allan. Tetapi benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Idza syaa'a fa'al. Kalau Allah kehendaki pasti terjadi. Allah Subhanahu wa taala hanya menyatakan kun yang bermakna jadilah, maka jadilah dia. Maka imani, yakini ini dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menyebabkan kenikmatan itu kita katakan jazakallahu khaira. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Dan kita tetap berkata alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah menakdirkan dan memberikan kenikmatan ini. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita meyakini bahwa itu dari Allah satu-satunya, yang kedua, kita memujinya. Alhamdulillah. Alif dan lam lil istighraq. Yang maknanya seluruh pujian, segala sanjungan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Yang paling mulia, yang paling tinggi, yang maha memberi, yang maha penyayang, yang maha pengasih, seluruhnya. Kullu thana laka ya Rabb. Alhamdulillah. Yang ketiga, barakallahu fikum isti'maluha li ta'atillah. Kita menggunakan kenikmatan tersebut untuk atau di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan ilmu diamalkan. Kenikmatan harta benda disedekahkan, dikeluarkan kewajiban-kewajibannya. Segala kenikmatan ada di dalamnya konsekuensi-konsekuensi. Sehingga beberapa ahlul hadis ketika mengajarkan hadis berkata kepada murid-muridnya, "A'tu zakat al-hadis." Keluarkan zakatnya hadis. Murid-muridnya bingung, apakah hadis ada zakatnya? Bukankah yang kita tahu zakat ada zakat harta, zakat ternak, zakat apa lagi? Enam, zakat fitrah. Kok hadis ada zakatnya? Atu zakat al-hadis. Yakni apa yang kalian sudah ketahui, sampaikan pada yang lain. Menyampaikan ilmu, menyampaikan hadis yang sudah dapat, itu juga zakat al-hadis. Konsekuensi seseorang yang memiliki ilmu. Dua konsekuensinya, mengamalkan untuk dirinya dan menyampaikan untuk orang lain. Dan seluruh kenikmatan-kenikmatan memiliki konsekuensi-konsekuensi yang wajib. Berarti digunakan di jalan Allah dan ditunaikan kewajiban Allah padanya. Ini bisa satu rukun, bisa dua rukun. Kalau tadi mengakui bahwa itu dari Allah dan kedua adalah memuji Allah. Yang ketiga, menggunakannya di jalan Allah. Berarti yang keempat, melaksanakan kewajiban Allah di dalamnya. Kalau kita contohkan sebuah harta, maka pemakaiannya harus di jalan Allah. Jangan untuk yang haram, jangan untuk maksiat, jangan untuk kezaliman, jangan untuk dosa. Pakailah untuk yang halal. Yang kedua, kewajibannya kalau sudah sampai di atas nisab dan sudah lebih dari 12 bulan atau 1 haul, maka keluarkan zakatnya 2.5%. Ikhwan ibn a'azakullah, demikian pula ilmu. Kewajibannya dua. Pertama, amalkan ilmu tersebut. Dan kedua, sampaikanlah pada orang lain. Karena engkau memiliki ilmu, maka kewajibanmu adalah balighu anni walau ayah. Sampaikan dariku walau satu ayat. Ikhwan ibn a'azakumullah, masih ada lagi. Salah satu poin dari syukur, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun kenikmatan dari Rabbmu, maka hadits, sampaikan. Alhamdulillah. Sampaikan maknanya kita mensyukuri di hadapan manusia. Alhamdulillah. Alhamdulillah Allah berikan pada kita kemudahan. Alhamdulillah Allah berikan ini, Allah berikan itu dan seterusnya. Agar di samping kita mengingatkan diri kita sendiri, mengingatkan orang lain. Bahwa ini kenikmatan dari Allah. Karena beberapa kenikmatan ada yang terlupakan. Maka hadis. Ikhwan ibn a'azakumullah, di antaranya yang sering terlupakan adalah nikmatus sihha wa nikmatul faragh. Nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Ini yang paling sering dilupakan. Ya kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ni'matan maghbunun fihima katsirun minan nas. Dua kenikmatan yang manusia banyak terlalaikan daripadanya, as-sihhatu wal faragh. Kesehatan dan kesempatan. Biasanya mereka akan ingat nikmatnya sehat ketika sehat sudah dicabut. Sudah terkapar di rumah sakit. Sudah tidak bisa menggerakkan tangannya sendiri. Baru dia berkata betapa nikmatnya dulu ketika saya sehat. Terlambat. Seharusnya ketika engkau benar-benar sehat, engkau ingat bahwa itu nikmat. Kerjakan amal saleh untuk Allah. Kerjakan talabul ilm, ibadah. Ingatnya ketika sakit. Demikian pula al-faragh. Ketika seorang sudah dituntut dalam satu hari yang sama, satu jam yang sama, 10 kewajiban dan amanah. Saya harus kerjakan ini, saya harus kerjakan ini. Ini semua dituntut dalam waktu satu jam. Baru berpikir, kemarin padahal saya kosong. Kemarin itu saya tidak mengerjakan apa-apa, santai-santai saja. Mengapa saya enggak ingat ini tadi? Ternyata saya punya sekian kewajiban-kewajiban yang tidak mungkin dikerjakan sekaligus dalam satu waktu yang sama. Karena tidak dicicil kemarin. Kapan ingatnya nikmat kesempatan? Kapan ingatnya ketika dia memiliki waktu yang luang, ketika sudah hilang? Dan itu barakallahu fikum baru hilang yang sifatnya sementara karena target waktu dari manusia. Ya wailak, celaka engkau kalau hilangnya bukan hanya urusan janji dengan manusia, tetapi urusannya umur sudah tidak ada. Ketika dia sudah sakaratul maut, dia akan berkata, Rabbi, wahai Rabbku, kembalikan aku ke dunia. Aku ingin beramal saleh. Dia ingat betapa banyak waktu-waktu yang dia luangkan, yang dia buang, yang dia sia-siakan. Ikhwani fid din, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka barakallahu fikum, syukur nikmah itu harus. Wajib hukumnya. Kalau disyukuri nikmat-nikmat tersebut akan ditambah. Lebih barakah waktunya, lebih barakah hartanya, lebih barakah ilmunya, lebih barakah amalnya, masya Allah. La in syakartum la azidannakum. Wala in kafartum. Tetapi kalau kita kufur nikmat, merupakan nikmat Allah, melupakan nikmat yang Allah berikan, maka kata Allah, inna adhabi lasyadid. Dan cukup, kata Ibnu Qayyim, cukup sebagai azab, untuk dicabutnya kenikmatan itu kembali yang tadinya sudah diberikan. A'udzubillahi min dzalik. Kenikmatan diberikan oleh Allah ternyata kita tidak syukuri, diambil kembali. Allah Subhanahu wa taala lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan menjadi yang merubah satu nikmat, enggak akan merubah satu nikmat. Lam yakun mughayyiran ni'matan. Allah enggak akan merubah kenikmatan. Sampai kapan? Tidak akan Allah rubah kenikmatan an'amaha ala qaumin yang sudah Allah berikan kepada satu kaum, enggak akan dicabut kembali. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim, hingga mereka sendirilah yang menyebabkan Allah cabut kenikmatan itu. Na'udzu billahi min dzalik wa nasallu salamah wal afiyah wal hidayah wal rahmah wat tsabat ala tauhid wal sunnah. Ikhwan ibn na'azakumullah, dan syukur itu barakallahu fikum termasuk kesabaran. Katanya syukur dan sabar itu dua sayap yang akan menerbangkan seseorang menuju surga. Iya, Itu ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah. Tetapi orang yang bisa syukur adalah orang yang sabar. Sabar menghadapi ujian-ujian kenikmatan. Karena ujian itu ada dua macam. Ujian dengan kejelekan dan ujian dengan kebaikan. Ada yang diuji dengan kejelekan, sabar, tambah rajin ibadah, tunduk pada Allah, bersyukur dan seterusnya. Tetapi ada yang sebaliknya, ketika diuji dengan sesuatu yang jelek, dia tidak syukur pada Allah. Mengeluh terus. Padahal di hadapan matanya ada kenikmatan besar. Padahal pada dirinya ada kenikmatan yang tak terhingga. Kenapa engkau tidak syukur dengan kenikmatan yang Allah berikan? Kenikmatan apa? Saya enggak punya ini, saya enggak punya ini, saya enggak punya itu. Maukah engkau ditukar matamu dengan 100 juta? Kamu jadi buta setelah itu? Oh, enggak mau. Lebih mahal mata. Kalau 1 miliar, oh enggak mau. Berarti kamu punya di wajahmu sekian miliar. Kaya. Allah berikan kenikmatan itu di matamu, di telingamu, masya Allah, yang tak ternilai harganya. Syukuri. Alhamdulillah. Dan apa yang ada padamu, syukuri. Nikmat yang ada. Syukuri nikmat yang telah ada di hadapan matamu. Niscaya Allah akan tambah dengan kenikmatan berikutnya. Syukuri nikmat yang ada, walaupun sedikit, maka niscaya akan jadi banyak, akan jadi barakah. Ikhwani bin na'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Memang sabar itu bentuk-bentuknya sangat banyak. Seorang yang sabar terhadap kemaksiatan-kemaksiatan yang dan dosa disebut iffah. Orang yang disebut afif. Orang yang sabar di dalam amalan-amalan yang mulia dengan menahan dari amalan-amalan yang jelek, itu dikatakan syaraf, sifat terhormat. Sabar untuk menahan lidah, tidak mengeluarkan rahasia tentang saudaranya, aib saudaranya, maka orang itu dikatakan katimus sir, penjaga rahasia yang baik. Sabar juga itu. Pengennya cerita tentang si fulan, ditahan. Demi kebaikan dakwah, demi kebaikan umat, itu juga sabar. Sabar dengan apa yang ada. Tidak tamak untuk mencari yang lebih. Itu namanya zuhud. Sabar di dalam apa yang dia punya dan terus mensyukuri apa adanya, disebut qanaah. Barakallahu fikum. Sabar untuk bisa menjaga kehormatan dirinya dan berusaha untuk menghormati orang lain. Apa namanya? Waqar. Sabar untuk menjaga atau untuk mengamalkan panggilan-panggilan Allah untuk berjuang fi sabilillah. Sabar untuk tidak penakut, tidak jubun, tidak lari dari perang. Apa namanya? Syaja'ah, keberanian. Sabar untuk tidak membalas. Kamu disakiti, kamu diganggu, sabar untuk tidak membalas. Apa namanya? Naam, afuun, pemaaf. Sabar untuk tidak berat dalam memberi sedekah, memberikan zakat, memberikan bantuan pada orang lain. Dia digoda dengan berbagai macam fitnah, nanti habis uangnya nanti, tapi dia tetap sabar. Apa namanya? Kerim, dermawan. Sabar untuk tidak makan dan tidak minum dari pagi sampai berbuka. Apa namanya? Saum. Itu semua disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Uddatus Sabirin wa Dakhiratus Syakirin. Demikian pula barakallahu fikum, ada sabar untuk tidak bermalas-malasan. Tidak, saya tidak mau bermalas-malasan. Saya harus begini, saya harus begini, saya harus begitu. Sabar dari godaan-godaan lagwun, kesia-siaan, santai dan sebagainya. Apa disebutnya? Kayis, cerdas. Mengapa? Karena dia berpikir, kalau saya sekarang malas-malasan, besok saya akan kehabisan waktu untuk ini, untuk itu. Maka dia kerjakan dari sekarang. Itu namanya cerdas. Sabar. An ijabati da'i ilqa'il kalli 'alan nas wa 'adami hamli kullihim. Sabar menghadapi emosi sehingga dia menahan dirinya untuk tidak menimpakan gangguan pada orang lain, kejelekan pada orang lain, atau ucapan-ucapan yang tidak pantas pada orang lain. Apa namanya? Muru'ah. Orang tadinya memiliki muru'ah. Ketika dia mulai membantah orang lain dengan sumpah serapah, apa yang jatuh? Muru'ahnya jatuh. Bukan musuhnya yang jatuh, dia sendiri yang jatuh kehormatannya, jatuh kemuliaannya, jatuh muru'ahnya. Tidak wibawa lagi, orang sudah gak simpati. Astagfirullah, mulutnya kok seperti itu? Sehingga orang yang sabar adalah orang yang menahan emosinya untuk tidak mengucapkan ucapan-ucapan yang jelek pada saudaranya. Ikhwan ibn a'azakumullah. Tapi sekarang, sabar dengan apa yang ada. Yang sedang kita bahas pada siang hari ini. Apa namanya? Tergantung. Yang adanya apa? Yang ada adalah yang paling penting adalah agama. Kalau mempertahankan agama namanya istiqamah. Mempertahankan tauhid wa sunnah namanya istiqamah. Barakallahu fikum. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk pada inti pembahasan. Yaitu mensyukuri apa yang sudah Allah beri. Yang pertama nikmatul hidayah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ini ucapan-ucapan para ahli jannah di dalam jannah. Ketika dia mendapatkan jannah, disambut di dalam jannah oleh para malaikat-malaikat, salamun alaikum. Apa kata mereka? Alhamdulillah. Alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillah yang telah memberikan petunjuk kepada kami ke jalan ini sehingga masuk ke dalam jannah, dan kami enggak akan terbimbing, enggak akan lurus, enggak akan kita mendapatkan hidayah kalau Allah tidak berikan petunjuk. Ikhwan ibn a'azakumullah, bagaimana kita mempertahankannya dengan mensyukurinya? Bagaimana kita mensyukurinya? Apa yang sudah dibahas di awal, yaitu rukun-rukun syukur. Untuk tetap mempertahankannya, kita harus yakin itu hidayah dari Allah. Alhamdulillah. Kita puji Allah SWT. Alhamdulillah. Ladzi hadana li hadza. Dan yang ketiga, amalkan agama tersebut. Pelajari. Pelajari, amalkan. Pelajari, amalkan. Pelajari, amalkan. Sehingga ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hidayah bisa Allah cabut kembali kalau orang itu tidak syukur. Dia sudah menjadi muslimin, masya Allah, sudah menjadi musallin, orang yang salat, tetapi tidak pernah dia mau mengkaji agamanya sendiri. Betapa banyak manusia mengaku muslimin tapi tidak mempelajari agamanya. Apa yang terjadi pada mereka? Nasallahu salamah wal afiyah. Berubah sedikit demi sedikit atau sebanyak demi sebanyak. Artinya ada yang memang sedikit demi sedikit, ada yang langsung tiba-tiba berubah. Sehingga jangan kaget kalau di antara mereka ada yang tiba-tiba murtad dan kemudian dengan terang-terangan balik kembali masuk Islam, dan habis itu murtad lagi ke agama lain, main-main. Karena memang tidak pernah mempelajari agamanya, maka iman tidak masuk di dalamnya. Di dalam hatinya tidak ada iman. Berkait dengan politik, keluar dari agama. Berkait dengan nikah, keluar dari agama. Berkait dengan urusan dunia, berubah, meninggalkan agamanya. Na'udzubillahi min dhalik. Berarti istiqamah ala din adalah istiqamah ala tauhid wa sunnah. Istiqamah ala tauhid wa sunnah adalah harus mempelajarinya dan mengamalkannya. Betapa banyaknya kitab-kitab tauhid dan ternyata tebal-tebal penjelasannya, rinci, luas. Ikhwan ibn na'azukumullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menjalani satu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Ikhwan ibn na'azukumullah, kalau engkau diberikan alamat, ini alamatnya surga, jalannya ini, silahkan. Kemudian tidak pernah dibaca, bagaimana dia akan sampai ke tujuan? Lihat, baca, oh menuju jalan ini, jalan itu, dan seterusnya. Oh ini rambu-rambunya. Demikian pula agama, ada rambu-rambunya, ada tanda-tandanya. Ada perintah untuk belok kanan, ada perintah untuk belok kiri, ada perintah untuk berhenti, ada perintah untuk perlahan-lahan, ada perintah sekian. Seperti rambu-rambu jalan. Ikhwan ibn na'azakullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita ikuti rambu-rambu tersebut sampai ke tujuan. Dan rambu-rambu itulah ilmu yang Allah turunkan di dalam Al-Quran dan Allah perintahkan Rasulnya untuk mengajarkannya. Ta'allamu al-ilma, pelajarilah ilmu, niscaya kalian tahu kemana kalian harus berjalan, apa yang boleh dikerjakan, apa yang tidak boleh. Ikhwan ibn na'azakullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tentunya setelah talabul ilm diiringi dengan pengamalan terhadap ilmu tersebut. Percuma kalau kamu baca tapi enggak diikuti. Baca, oh harus begini, kerjakan. Oh harus begitu, kerjakan. Niscaya akan sampai ke tujuan utama keriduan Allah subhanahu wa ta'ala dan jannahnya. Ikhwan ibn na'azakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sudah berpesan kepada kita semuanya, inni tarikun fikum syai'an ma tamassaktum bih lan tadillu abada. Aku tinggalkan pada kalian sesuatu yang kalau kalian berpegang dengannya kalian tidak akan tersesat, enggak akan menyimpang. Kitabullah, Al-Qur'an. Wa sunnati dalam riwayat. Dan sama sekali tidak bertentangan. Loh ini kan tanpa sunnah. Kamu sebut tanpa sunnah. Kalaupun tidak disebut sunnah, Alkitab, Al-Quran sudah memerintahkan di dalamnya untuk mengikuti sunnah Nabi. Barakallahu fikum. Kitabullah wa israti. Kitabullah. Dan udzakirukumullah, aku ingatkan kalian tentang keluargaku. Itu juga sahih. Ikhwan ibn na'azakullah, keluarga Rasulullah SAW adalah yang tetap di atas iman, yang tetap di atas jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka barakallahu fikum, mensyukuri nikmat hidayah adalah dengan terus berpegang dengannya. Tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajiz, dan gigitlah dengan geraham kalian. Bersungguh-sungguh memegang agama adalah bersungguh-sungguh memegang ajaran sunnah dari sunnah Rasulullah SAW. Dengan bagaimana akan berpegang kalau kita tidak belajar? Saya berpegang dengan sunnah, apa saja sunnah? Tidak tahu. Ya pegang apa kamu? Pegang sunnah berarti harus tahu apa saja sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang berarti kita harus belajar sunnah demi sunnah terus selama kita hidup. Agar kita terus terbimbing. Ikhwan ibni na'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah SAW memberikan wasiat, alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa ar-rasyidin al-mahdiin tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku dan sunnahnya khalifah-khalifah sesudahku yang lurus, yang mendapatkan hidayah. Tamassaku biha, pegang dengannya kuat-kuat. Wa'adu alaiha bin nawaji, dan gigitlah dengan geraham kalian. Ikhwanuddin a'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah kenikmatan agama, yang tentunya konsekuensinya kita harus belajar, mengkaji dan mengamalkan agar kita tetap di dalam agama. Jangan sedikit demi sedikit terfitnah dengan syubhat, syubhat, syubhat, tiba-tiba berubah. Yang berikutnya adalah nikmatul jamaah. Itu sudah ada pada kita. Kita diberi oleh Allah nikmat kebersamaan, masya Allah. Nikmat kebersamaan ini barakallahu fikum, di dalamnya ada nikmatut ta'awun, saling tolong menolong, saling bantu membantu. Hadhihi ni'mah, dan berkait dengan ini adalah nikmatul ukhuwah, nikmat persaudaraan. Kalau kita melupakan kenikmatan ini, dikhawatirkan kita tidak syukur. Kalau kita tidak syukur, dikhawatirkan akan tercabut nikmat itu. Dan terjadilah perpecahan, pertikaian, hancur kebersamaan. Ikhwan fillah a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah SAW menyatakan al-jama'atu rahmah, wal-furqatu adab. Kebersamaan itu rahmat, nikmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan furqah, perpecahan adalah azab. Maka syukurilah nikmat kebersamaan ini. Syukurilah nikmat ukhuwah. Syukurilah nikmat kita bisa saling ta'awun, bisa saling tolong-menolong, bisa saling bantu-membantu, membentuk sebuah masyarakat yang salihah. Masyarakat yang baik, masya Allah. Ikhwan fillah a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Manusia ini makhluk sosial, yang maknanya tidak akan bisa berdiri sendiri. Dia membutuhkan orang lain. Ini punya keahlian masya Allah, tapi dia tidak mampu yang itu. Harus orang lain yang membantunya. Orang yang kedua juga sama, dia memiliki keahlian tersebut, tapi dia tidak mengerti urusan lain lagi. Yang ternyata orang lain yang tahu. Bagaimana? Tetap harus ada saling bantu-membantu, saling tolong-menolong. Ikhwan fillah a'azzakumullah, tidak bisa kita hidup sendiri, tetapi tetap harus berjamaah. Dan mana jamaah? Ada dua macam, sebagaimana sering kita singgung dalam sekian banyak daurah. Yang pertama, jamaatul muslimin ammah wa imamuhum. Yang pertama, jamaah kaum muslimin secara umum dengan penguasanya. Walhamdulillah, ini ni'mah. Ni'matun azimah, kenikmatan besar, jangan dianggap remeh. Kita ingatkan mereka, kaum khawarij, para pemberontak, bahwa kenikmatan jamaatul muslimin dengan adanya penguasa, ni'mah azimah. Kalian akan tahu ketika sebuah negeri sudah hancur, baru tahu ternyata nikmatnya kemarin ketika ada penguasanya. Kita ke pasar aman, kita berjalan di jalan raya lancar, masya Allah. Lihatlah ketika sebuah negara sudah hancur, chaos, gak ada penguasa, gak ada pemerintah, gak ada aturan, apa yang terjadi? Ta'udzubillah min dzalik. Semoga Allah lindungi negeri ini. Ikhwanuddin a'azzakumullah. Semoga Allah tetap jaga keamanan, ketentraman. Semoga Allah berikan barakah. Semoga Allah berikan hidayah pada semua orang-orangnya, pemerintahnya dan rakyatnya. Ni'mah, azimah. Tapi sebagian orang lupa kalau itu nikmat, sehingga selalu merongrong, merongrong, merongrong, seakan-akan ingin hancurlah, hancurlah, hancurlah. Padahal ketika benar-benar hancur, mereka baru tahu. Oh iya ya, ternyata kemarin itu nikmat. Terlambat. Terlambat. Alhamdulillah ahlus sunnah mencukupkan diri dengan nasihat para ulama. Jangan, jangan, jangan. Dan para ulama menasihatkan kita untuk sabar menghadapi penguasa dengan berita-berita sahih dari Rasulullah SAW. Isbiru hatta talaqauni alal haud. Sabarlah sampai kalian bertemu aku di telaga haud. Sabarlah sampai kalian bertemu aku dalam jannah. Isbiru, isbiru. Sampai ada yang berkata, ya Rasulullah, bagaimana kalau penguasanya begini dan begitu? Fadzakara syarr. Disebutkan syarr. Kaita wa kait. Tetap jawabannya sama. Ittaqullah wasbiru. Bertakwalah kepada Allah dan sabarlah. Ikhwani fi din, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita mensyukuri kenikmatan yang besar ini, kebersamaan dalam sebuah negara dipimpin oleh penguasa-penguasa muslim. Masya Allah. Kalau kekurangan, tentunya setiap manusia, bukan Nabi, bukan Rasul, pasti akan ada kekurangan-kekurangannya. Maka kata Nabi, ma aqamu fikumus salah, selama mereka masih mengerjakan salat, selama mereka masih melihat atau terlihat ciri-ciri keislamannya, sabarlah, mereka muslimin, tidak halal darahnya. Ikhwan ibn a'azakullah, yang kedua adalah kebersamaan di dalam satu manhaj, satu pemahaman, yaitu kebersamaan dengan para sahabat ridwanullah alaihim majma'in. Itu juga jamaah. Ketika Rasulullah SAW menyatakan kepada para sahabatnya, satastariqu ummati ala thalathin wa sab'ina firqah, akan berpecah umatku menjadi 70 sekian golongan. Kulluhum finnar, semuanya dalam neraka, illa wahidah, kecuali satu golongan. Siapa? Kata Nabi, al-jama'ah. Siapa al-jama'ah? Qal, kata Nabi SAW, ma ana alaihi wa ashabi. Atau dalam riwayat, mithlu ma ana alaihi wa ashabi. Yang seperti aku dan para sahabatku. Barakallahu fikum. Maka sabarlah untuk tetap di dalam kebersamaan, di dalam manhaj para sahabat, di dalam agama para sahabat, di dalam pemahaman mereka. Ini juga barakallahu fikum cara mempertahankan kenikmatan. Karena kita sudah dikatakan ahlu sunnah wal jamaah. Masya Allah, kita sudah dianggap al jamaah, berarti kita sudah dianggap pengikut para sahabat. Masya Allah, apa benar itu? Masing-masing tanya pada dirinya. Apakah itu sungguh-sungguh? Kita sudah mengamalkan pemahaman para sahabat, manhaj para sahabat, prinsip-prinsip para sahabat. Pelajari lagi. Agar benar-benar kita berjalan di atas al-jamaah. Jangan cuma pengakuan. Pelajari lagi, kaji lagi apa pemahaman para sahabat, apa ijma' mereka dalam memahami ayat ini, ayat itu, hadis ini, hadis itu, apa yang mereka pahami. Ikhwani fi din, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Seperti hadis-hadis tadi, isbiru hatta talaqauni 'alal haud dan seterusnya. Seorang sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu dituntun oleh Abu Ghalib rahimahullah ke masjid. Di tangga masjid ada kepala-kepala manusia kaum Khawarij yang dihukum penggal. Dia masuk salat dua rakaat. Kemudian melihat kepala-kepala tadi, menangis. Kemudian beliau berkata, lihatlah menangisnya karena apa? Karena kasihan. Atau karena apa? Ya memang karena kasihan. Kata beliau, ma fa'ala bihimus syaitan. Apa yang setan lakukan pada mereka ini sehingga mereka terbunuh demikian rupa? Ya, ini kesesatan yang disesatkan oleh syaitan mengakibatkan mereka dipenggal seperti ini. Kemudian berkata, syarrul qatla tahta adimis sama. Kilabun nar, kilabun nar. Ini adalah anjing-anjing neraka. Sejelek-jelek bangkai di bawah naungan langit. Dicerca habis. Abu Ghalib heran. Tapi engkau menangis. Engkau mencerca dia karena dia sesat, menyimpang. Tapi mengapa engkau menangis? Aku menangis. Karena kasihan mereka tadinya muslimin sebelum disesatkan oleh syaitan. Tadinya mereka lurus. Tadinya mereka di atas sunnah. Ma fa'ala bihimus syaitan. Bagaimana syaitan bisa menyesatkan sampai sehina ini? Ikhwanul Muslimin azakumullah, cukup. Ini adalah pemahaman para sahabat terhadap bagaimana keadaan kaum pemberontak, kaum khawarij. Sangat bertentangan dengan penilaian Ahlul Bid'ah, Khawarij, Said Qutb. Mengatakan bahwa mereka itu memiliki semangat perjuangan yang tinggi. Mereka ini lebih dekat kepada keislaman daripada penguasa Bani Umayyah. Lebih dekat pada keislaman daripada penguasa Bani Umayyah. Berarti benar-benar Khawarij dan mengikuti salafnya Khawarij. Pendahulunya Khawarij. Memuji-muji mereka. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, apa akibatnya ketika mereka tidak mempelajari dari Allah dan Rasulnya, tidak mengkaji sikap yang benar terhadap para penguasa, dan tidak mensyukuri nikmat kebersamaan, apa akibatnya? Dicabut kembali agamanya oleh Allah. Disesatkan. Menyimpang. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka juga kita syukuri kenikmatan kita berada di tengah-tengah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bersyukur kita bersama-sama bertahun. Saling bantu-membantu. Membentuk masyarakat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini nikmah, nikmah, nikmah. Azimah. Jangan dilupakan. Jangan isinya keluhan. Kenapa begini, kenapa begitu, kenapa begini, kenapa begitu. Ya akhi. Kau mau cari orang-orang yang maksum di dunia, enggak akan dapat. Mau cari orang-orang yang maksum, yang tidak pernah punya salah, enggak akan bisa dapat. Kalau engkau tidak mau meminum air yang memiliki keruh, engkau tidak akan minum selama-lamanya. Qul inna a'udzubikumullah. Yang ini bau tanah. Air yang itu bokaporit. Air yang ini sepertinya begini. Gak bakal minum dia. Beli air mineral. Oh plastik. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana disebutkan dalam pepatah para ulama, bahwa siapa yang tidak mau minum air yang memiliki keruh, maka dia enggak akan minum selama-lamanya. Maknanya barakallahu fikum, kita perlu ada sikap afu, pemaaf. Ada sikap lapang dada. Ada sikap barakallahu fikum yang itu semua diajarkan dalam sunnah. Masing-masing manusia memiliki karakter. Masing-masing manusia memiliki sifat khas. Kalau kamu sudah tahu orang itu mudah tersinggung, ya kamu harus mengimbangi. Jangan berlebihan guyon kepadanya. Nanti tersinggung. Masing-masing kamu kenali siapa dia, siapa temanmu itu. Sehingga terus akan bisa bersama dalam ukhuwah. Ikhwan ibn a'azakumullah, Allah SWT berfirman sebelum atau kalimat wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpeganglah kalian dengan tali Allah seluruhnya dan jangan bercerai-berai. Ini barakallahu fikum yang sedang kita bahas persis. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpeganglah kalian dengan tali Allah seluruhnya dan jangan bercerai-berai. Jangan melakukan sesuatu yang menyelisihi kitab wa sunnah. Jangan melakukan sesuatu, memahami sesuatu, berpikir sesuatu, meyakini sesuatu yang bertentangan dengan pemahaman salaf. Kalau dibebaskan masing-masing berpendapat, walaupun menyelisihi salaf, yang terjadi perpecahan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah kalian seluruhnya dengan tali Allah dan jangan bercerai-berai. Tali Allah adalah Islam. Tali Allah adalah Quran wa Sunnah. Tali Allah adalah ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Wa'tasimu biha jami'an. Berpeganglah kalian seluruhnya dengan tali Allah dan jangan berpecah belah. Apa ayat berikutnya? Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. Ingatlah nikmat Allah atas kalian yang kalian dulunya saling bermusuh-musuhan, dulunya saling bertikai, dulunya saling berperang, saling bunuh. Kemudian fa'asbahtum binikmatihi ikhwana. Ternyata kalian dengan kenikmatan dari Allah, kalian menjadi bersaudara. Yang tadinya kalian bertikai menjadi bersaudara. Yang tadinya kalian berperang menjadi bersaudara. Yang tadinya kalian saling menumpahkan darah, saling bersaudara. Bantu-membantu, dukung-mendukung, berdamai. Masya Allah. Itu nikmat. Wadhkuru, Allah suruh untuk diingat. Wadhkuru nikmat Allah. Ingatlah nikmat Allah atas kalian. Kalau kita ingat nikmat tersebut, kita akan mempertahankannya. Akan mensyukurinya. Tidak mudah membuang orang. Emang ada orang yang dibuang? Nah, ini Fulan, begini, singkirkan. Oh, Fulan bermasalah, singkirkan. Kok gampangnya menyingkirkan orang? Ikhwanuddin azakumullah. Kita memiliki sekian upaya untuk menasehatinya, mengingatkannya, menegurnya terus. Ya. Mengapa? Sayang. Nikmat. Ukhuwah itu nikmat. Wallah. Nikmat azimah. Ya. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata Allah, ketika menyatakan wadkuru ni'matallah alaikum id kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum. Fa'asbahtum binikmatihi ikhwana. Maka kalian dengan kenikmatan dari Allah menjadi bersaudara. Berarti kenikmatan yang dimaksud adalah agama. Dulu di zaman jahiliyah, sebelum datang Islam, mereka sering berperang dengan kesukuan. Pokoknya sukumu pasti benar. Tidak boleh salah. Tolong sukumu benar ataupun salah. Belalah sukumu, apakah dia zalim atau mendolimi atau didolimi. Itu prinsip jahiliyah. Adapun di zaman Islam, ketika Rasulullah SAW menyatakan unsur akhaka zaliman au madluma, tolonglah saudaramu ketika dia berbuat zalim atau didolimi. Para sahabat terkejut, ya Rasulullah. Kalau dia didolimi, kita tolong. Kalau dia zalim, kata Nabi, tolonglah dia dengan menasehatinya. Tolonglah dia dengan menegurnya, mengingatkannya, jangan zalim. Itu juga pertolongan. Dan itu yang disyariatkan, barakallahu fikum. Sehingga di masa keislaman mereka bersatu padu. Mereka berukhuwah. Mereka bantu-membantu, tolong-menolong, bela-membela. Sampai ketika ada seseorang atau dua orang pemuda bertikai. Yang satu memanggil, ya lal ansar. Yang satu memanggil, ya lal muhajirin. Nabi mendengar panggilan-panggilan itu. Maka Nabi berkata kepada mereka, bahwa itu adalah panggilan jahiliyah. Muntinah da'uha, da'uha. Innaha muntinah. Kata Nabi, ini panggilan jahiliyah. Da'uha, tinggalkan itu. Fa innaha muntinah, itu busuk. Akhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau dua orang salah paham, yang satu Jawa, satu luar Jawa, jangan berkata, ah dasar Jawa. Engkau membawa korps jutaan manusia jumlahnya. Apakah kalian bisa meminta maaf pada seluruh orang Jawa? Demikian pula sebaliknya. Yang dari Jawa mencerca dengan sukunya. Sama saja. Kalau membawa korps, membawa sekian juta manusia. Yang kalau engkau mau taubat, meminta maaf, kemana? Mampukah untuk minta maaf pada seluruhnya? Sehingga jangan bawa-bawa korps, jangan bawa-bawa suku. Selesaikan dengan baik-baik. Kamu muslim, saya muslim. Ikhwan ibn a'azakumullah. Apalagi kalau bicaranya bangsa. Dasar Arab. Lebih banyak lagi. Sekian banyak di negeri-negeri seluruh dunia. Kamu harus keliling. Maaf. Sekarang Amerika juga ada orang Arab, ke Inggris juga ada orang Arab, ke keliling. Saya pernah mengatakan bahwa Arab itu begitu, maaf ya. Apa bisa? Ikhwanu billahi na'azakumullah. Muntinah busuk. Muntinah itu bau seperti bangkai, itu namanya muntinah. Fa innaha muntinah, kata Nabi. Da'uha, tinggalkan dia. Itu muntin, baunya busuk. Ada yang mengira, berarti tidak boleh pakai penamaan-penamaan seperti itu. Enggak ada Arab, enggak ada bukan Arab, semuanya Muslim. Jadi enggak boleh pakai kata Arab. Saya salah lagi. Tidak mengapa untuk membawa sukunya, membawa bangsanya sebagai nama, perkenalan. Saya Fulan ibni Fulan min Bani Fulan. Tidak mengapa. Sebagaimana nama Muhajirin dan Ansar tidak terbatalkan dengan kalimat itu. Apakah setelah kalimat Nabi, fa'inaha muntina, kemudian mereka tidak lagi menyebut Muhajirin, tidak lagi menyebut Ansar, tetap masih disebut Muhajirin, tetap masih disebut Ansar. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tetapi mereka tidak bertikai dan kemudian mengkait-kaitkannya dengan kesukuan. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada pembahasan kita, yaitu nikmatul jamaah. Bagaimana kita mensyukuri nikmat yang ada, yaitu nikmat kebersamaan yang kalian sudah rasakan. Jangan dipecah belah, jangan dirusak, jangan diganggu. Bagaimana caranya? Dengan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika khutbatul wada', beliau berdiri dan berkhutbah. Di antara khutbahnya ada kalimat la tarji'u ba'di kuffaran. Yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Kalian jangan kembali menjadi kafir-kafir lagi. Sebagian kalian memenggal leher sebagian yang lainnya. Yang mau kita singgung adalah kalimat la tarji'u ba'di kuffaran. Jangan kalian kembali kafir. Seakan-akan ada yang mengira berarti membunuh kafir. Tidak. Bukan berarti hukum membunuh itu kafir. Tetapi kebiasaan berpecah itu kebiasaan jahiliyah dulu. Saling membunuh, saling menerkam, saling menginjak, saling membolimi. Itu kebiasaan jahiliyah dulu. Setelah kaum muslimin, pertahankanlah agama Islam, syariat Islam. Pertahankanlah hukum-hukum Allah dan Rasulnya. Jangan kembali seperti dulu lagi. Saling membunuh, saling menumpahkan darah. Berarti barakallahu fikum, perpecahan adalah sifat jahiliyah. Apalagi perpecahan yang berdarah. Lebih-lebih lagi, itu adalah sifat orang-orang kafir dulu di zaman jahiliyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa la takunu minal musyrikin minal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'an." Jangan kalian menjadi seperti musyrikin. Tadi kufar, sekarang musyrikin. Wala takunu minal musyrikin. Minal ladina farraqu dinahum. Yaitu menjadi mereka-mereka yang memecah belah agama mereka. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Masing-masing golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada dirinya. Saya bisa begini, saya lebih hebat. Golongan kami lebih berhati-hati. Oh, golongan kami lebih tinggi, lebih unggul, lebih bersih. Sebentar, kita bicara agama Allah. Agama kamu apa? Muslimin. Apakah kamu muslimin? Kamu berpegang dengan prinsip apa? Prinsip sunnah. Kami juga sama prinsip. Kok bisa saling bangga membanggakan? Kan sama-sama. Kamu berpegang sunnah, kami juga berpegang sunnah. Kalau ada yang berbangga dengan sesuatu yang tidak ada pada kaum muslimin yang lainnya, fa'alamannahu balalah. Ketahuilah kalau itu adalah sesat. Dipastikan begitu, Ustaz. Karena kalau dengan keislaman semua kaum muslimin punya. Saya juga punya hadis. Saya punya Al-Qur'an, saya membahas, saya mengkaji. Nah, tetapi kalau kami ada kelebihannya, kelebihannya itu bid'ah. Iya apa ya? Kalau sudah Quran dan sunnah masih saya punya yang lain, ya berarti bid'ah. Barakallahu fiik. Kalau tidak ada kebid'ahan tersebut, enggak akan kullu hizbin bima ladaihim farihun, masing-masing merasa bangga dengan apa yang ada pada dirinya. Tidak akan, karena sama. Yang kami pegang sama dengan yang kamu pegang, wahai ahlus sunnah. Kita bicara ukhuwah di tengah-tengah Ahlus Sunnah. Jangan ditarik kemana-mana. Jamaah Ahlus Sunnah, pengikut para salafus saleh yang berupaya untuk meniti jejak para salafus saleh. Maka ikhwan ibn a'azakumullah kum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan bini'matihi ikhwana, yani dengan kenikmatan Islam itu kalian menjadi bersaudara. Dengan kenikmatan syariat Islam ini kalian menjadi bersaudara. Maka setelah itu ada kenikmatan berikutnya, kenikmatan ta'awun, saling bantu-membantu, saling tolong-menolong, saling bekerja sama. Qul inna a'udzu billah. Ketika ada seseorang menitipkan amanah pada orang lain, ternyata dikhianati. Menitipkan lagi amanah, kemudian dikhianati. Kemudian dia tidak mau lagi menitipkan kepada dia. Bagaimana ini? Wajar. Perkara itu perkara yang wajar. Sudahlah, saya kalau menitipkan amanah, samping itu aja. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau memang bukan sifatnya seperti itu, mungkin kepepet dan sebagainya, mungkin kita masih bisa menutupinya. Kenapa? Enggak sama dia lagi? Enggak lah. Udah ke orang lain saja. Bisa kita menjaganya. Tetapi kalau sudah terkenal khain, ya mau tidak mau terpaksa kita menyelamatkan kaum muslim yang lain. Jangan dia sering berkhianat. Ikhwan ibn a'azakumullah, itu dalam mempertahankan ukhuwah. Dalam mempertahankan kebersamaan. Agar jangan hancur kebersamaan dengan pengkhianatan-pengkhianatan orang-orang yang berkhianat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka nikmat ta'awun, barakallahu fikum, adalah nikmat kerjasama dalam amalan jama'i. Amalan jama'i seperti membuat pondok pesantren, membuat atau membuat satu kegiatan dakwah, muhadharah, daurah, dan lain-lain. Itu terutama. Baru kemudian yang berikutnya, yaitu masalah-masalah dunia. Saling bantu-membantu, apakah mereka membutuhkan yang ini, kamu punya lebih, kamu beri. Atau kamu membutuhkan sesuatu yang lain, dia punya lebih, dia yang memberi. Dan seterusnya, seperti bejana yang berhubungan. Atau bejana yang berhubungan. Dikasih air di sini, yang lain ikut naik semua. Kasih lagi, naik semua. Turun-turun semua, karena mereka saling bantu-membantu. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nikmat yang berikutnya adalah nikmat yang Allah berikan pada kita, yaitu kemudahan-kemudahan dunia. Jangan dilupakan, seberapapun yang Allah beri itu adalah kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, di dalam ayatnya, وَمَا مِنْ دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Tidaklah ada satu makhluk melata pun di muka bumi kecuali Allah lah yang akan memberikan rezekinya. Dalam surat Hud ayat 6. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, lil fuqara alladziina uhsiru fi sabilillah la yastati'uuna darban fil ardi yahsabuhumul jaahilu aghniaa min at-ta'affuf ta'rifuhum bisimaahum la yas'aluna an-naasa ilhaafa. Orang-orang fakir yang dikepung di jalan Allah, yang tertekan, yang tidak mampu untuk berupaya dan berusaha di muka bumi. Tetapi orang ini sangat menjaga dirinya untuk tidak meminta-minta. Masya Allah. Mengapa? Qana'ah. Mencukupkan dengan apa yang dia punya. Yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Orang yang bodoh mengira kalau dia orang kaya. Mengapa? Karena ta'affuf, sangat menjaga diri. Ta'rifuhum bisimahum. Kamu lihat ciri-cirinya, tanda-tandanya bahwa dia sungguhnya orang yang tidak punya. Di bawahnya pas-pasan. La yas'aluna an-nasa ilhafa, tetapi tetap tidak mau meminta-minta. Ikhwan ibn na'azakumullah. Berarti orang ini mensyukuri apa yang ada. Apalagi yang lebih dari ini. Ini digambarkan oleh Allah SWT. Orang yang tidak mampu mencari ma'isyah. Orang yang dalam keadaan tertekan, dikepung dan sebagainya. Orang yang dalam keadaan fakir. Tetapi yata'affaf. Menjaga dirinya dari meminta-minta. Tidak menunjukkan saya miskin, saya kurang, saya begini, saya begitu. Enggak. Tetap. Penampilan dia seperti orang yang cukup. Tidak banyak mengeluh. Tidak banyak meminta-minta. Tidak banyak cerita tentang dirinya. Saya begini, saya begitu untuk dikasihani. Tidak. Ini barakallahu fikum yang namanya sabar dalam bentuk afaf. Sabar dalam bentuk afif. Ya ta'affaf. Menjaga dirinya tidak mau meminta-minta pada orang lain. Allah juga berfirman dalam surat Al-Furqan. Ayat 67. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan orang-orang yang kalau menafkahkan hartanya tidak boros dan tidak kikir dan berjalan di tengah-tengah antara keduanya. Ini juga seorang sikap yang seorang muslim yang bersikap syukur. Dan apa yang dia punya, dia syukuri. Dan mensyukuri apa yang ada. Sehingga bukan berarti dia tidak bisa sedekah. Orang yang punya 100 juta, infak 1 juta. Dengan orang yang punya 10 ribu, infak 1 ribu. Banyak mana? Hah? Nah, banyak yang 1 ribu tadi. Kenapa? 1/10 kan? Kalau yang tadi, tidak ada. Itu 1/100. 1 juta. Barakallahu fikum. Sehingga, jangan dikira orang fakir tidak bisa bersedekah. Ya tentunya sekadarnya. Kalau dia bisanya 100, ya itulah. Infakmu, semampumu. Barakallahu fikum. Sehingga mereka-mereka yang mensyukuri apa yang dia miliki, yang Allah berikan, maka merekalah orang-orang yang memiliki sifat qanaah. Mencukupi apa yang dia punya. Alhamdulillah. Kebalikannya adalah tamak dan serakah. Tamak dan serakah. Dia harus begini, dia harus begitu, merasa dirinya harus. Padahal barakallahu fikum, dia akan memilih kalau saya sibuk dengan ini meninggalkan yang itu. Akan dia bandingkan dengan din, dengan agama. Saya bisa untuk mengejar dunia, tapi akhirnya saya enggak ngaji. Akhirnya saya enggak bisa duduk di majelis ilmu. Akhirnya saya tidak bisa sibuk dengan ilmu. Ya dia akan memilih ilmu ini. Barakallahu fikum. Belajar dan mengajar. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari agama Al-Qur'an atau Al-Qur'an ini dan mengajarkannya. Dikatakan khairukum, sebaik-baik kalian. Masa bisa kalah? Kenapa kau enggak ngajar anu ustadznya lagi bisnis? Sayang sekali. Saya. Syukurilah apa yang ada dan berjuanglah di jalan Allah SWT. Ikhwan ibni na'azakumullakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan mereka-mereka dari ibadur rahman. Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, yang berjalan di muka bumi dengan tidak sombong. Mereka ini kalau mengeluarkan hartanya tidak boros dan juga tidak kikir. Di antara keduanya qawama. Qul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Muslim dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma. Kata Nabi, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima ataa." akan falah. Orang yang telah masuk Islam, kemudian diberi oleh Allah rizki yang cukup. Cukup bisa makan, bisa minum, tidak kepanasan. Bisa berpakaian. Wa qanna'ahu Allah, dan Allah jadikan dia menerima qana'ah. Allah jadikan dia qana'ah terhadap apa yang Allah berikan padanya. Sudah falah. Masya Allah. Qad aflah. Sudah falah. Orang yang Islam diberi rezeki yang cukup, kemudian tidak tamak. Menerima apa yang Allah beri. Ikhwan ibn a'azakullakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula diriwayatkan di dalam hadis yang lain bahwa Rasulullah SAW bersabda ketika ditanya oleh Hakim ibn Hizam radhiyallahu ta'ala anhu, sa'altu Rasulullah, aku tanya pada Rasulullah, aku minta pada Rasulullah sesuatu diberi oleh Nabi. Summa sa'altuhu, kemudian aku minta lagi, dikasih lagi. Kemudian aku minta lagi, dikasih lagi. Setelah itu Nabi memberikan nasihat. Ya Hakim, inna hadzal mal khadirun hulwun. Sesungguhnya harta ini memang hijau dan manis. Faman akhadahu bisakhawati nafsin burika lahu fih. Kalau dia diberi dan dia dapatkan dengan kelapangan hati, akan diberkahi untuknya pada harta tersebut. Wa man akhadahu bi israfi nafsin lam yubarak lahu fi. Kalau dia mengambilnya bi israfi nafsin, dengan mengangkat dirinya, maka tidak akan barokah. Wa kana kalladhi ya'kul wa la yashba. Seperti orang yang makan tetapi tidak pernah kenyang. Wal yadul 'ulya khairun minal yadi sufla. Sesungguhnya tangan yang di atas lebih mulia daripada tangan yang di bawah. Ikhwan ibn na'azukumullah. Sangat berkait dengan hadis yang sebelumnya. Bahwa seorang yang falah adalah yang diberi rezeki yang cukup. Kemudian qana'ah. Dan juga berkait dengan ayat. Yang sudah kita baca di awal pertama. Atau di yang kedua. Bahwa mereka-mereka yang fakir tetapi ya ta'affaf, menjaga dirinya untuk tidak meminta-minta, itu mulia. Itu dikatakan dengan afif atau dengan qani', yang menjaga dirinya. Dan di sini dikatakan tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Qala, berkata lagi Hakim, faqultu ya Rasulullah, walladhi ba'athaka bil haqqi la arzau ahadan ba'daka syai'an hatta ufariqad dunya radhiyallahu ta'ala anhu arda. Ya Rasulullah, sungguh aku enggak akan meminta setelahmu ini kepada siapapun sampai aku mati. Ini sahabat. Begitu dikasih pelajaran, diterima, sami'na wa ta'ala. Maka kalau kita meriwayatkan satu riwayat yang terkesan para sahabat melakukan sesuatu yang salah, lanjutkan kisahnya sampai selesai. Sehingga pendengar tidak mendengar sesuatu yang janggal. Masa sahabat kok begitu? Lihat, kata Hakim radhiyallahu ta'ala anhu, ya Rasulullah, aku enggak akan meminta pada siapapun setelahmu abadan sampai aku mati. Langsung sami'na wa ata'na. Aku dengar dan aku taat. Fakana Abu Bakr yad'u Hakiman liyutiyahu al'ata. Tetapi sahabat-sahabat yang lain juga tidak kemudian pura-pura bodoh tentang keadaan beliau, keadaan Hakim ini. Kalau dia itu tidak mampu. Abu Bakar sedih, sering memanggil, ya Hakim, kasih. Hakim, kasih. Karena tahu ketidakmampuannya. Ternyata Abu Bakar ketika datang kepadanya kemudian memberikan pemberian-pemberian, ya aba an yaqbala minhu syai'a, Hakim menolaknya, tidak, aku tidak menerimanya. Masih ingat sumpahnya di hadapan Rasulullah SAW, padahal tidak minta, tidak, aku tidak menerimanya. Sampai Abu Bakar wafat digantikan Umar. Umar memanggil lagi, ya Hakim, ta'al, aku berikan sekian sekian. Fa'aba an yaqbalahu, hakim tetap tidak menerima sampai tiga masa, masa Rasul, masa Abu Bakar, masa Umar, tetap tidak mau menerimanya. Qala ya ma'syarul muslimin ushidukum ala hakim anni a'ridu alaihi haqqahu alladhi qasamahu Allah lahu fi hadzal fayt fayaba an ya'khudahu. Kata Umar, wahai kaum muslimin, aku persaksikan kepada kalian semua bahwa hakim ini aku berikan haknya dari fayt, haknya dia sendiri dari fayt, tetapi dia menolaknya untuk menerimanya. Falam yarza hakim ahadan minan nasi ba'dan nabi, maka hakim benar-benar tidak lagi mau menerima bantuan dari siapapun hatta tuwfiya radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridainya. Muttafaquna alaih. Ikhwanuna na'azakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Seperti sahabat yang berkata kepada Bilal, ya Ibn al-Aswad, wahai anak budak hitam. Rasulullah SAW marah. Inna fika jahiliyah, pada dirimu ada jahiliyah. Maka sahabat itu pun dalam kisah selanjutnya menyatakan kepada Bilal, ya Bilal, aku minta maaf kepadamu. Ya Bilal, injaklah kepalaku ini. Dia letakkan kepala di bawah kaki Bilal, agar aku yakin bahwa engkau lebih mulia daripada aku. Agar aku yakin bahwa engkau lebih mulia daripada aku. Injak kepalaku, injak. Bilal tetap menolaknya. Injak kepalaku ya Bilal. Jangan digunting kisahnya untuk mencaca sahabat ya Syiah. Jangan menggunting kisah-kisah ini untuk mencaca para sahabat ya Mutasyayyi', wahai orang yang terbawa Syiah. Lengkapi, lengkapi. Ikhwan ibn a'azakumullah. Lebih bodoh lagi mereka-mereka yang menulis buku tentang kesalahan sahabat. Ngapain? Ikhwan ibn a'azakumullah. Na'udzubillahi minadh-dhalal. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari kesesatan. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka masalah qanaah adalah menerima apa adanya, tidak tamak dan tidak serakah. Disebutkan di antaranya oleh para ulama, apa makna qanaah lughatan? Qalam tila'ul qalbi bil iman. Hatinya penuh dengan keimanan. Mungkin kalau kita yang mendengar kaget, maksudnya penuh dengan keimanan kaitannya dengan masalah dunia apa? Kata Fudail bin Iyad rahimahullah, karena orang itu penuh dengan iman, maka dia mencukupkan dengan apa yang Allah beri dari dunia. Sekadarnya saja. Karena yang tujuan utamanya adalah akhirat. Qala al-qanu' az-zuhud wal-ghina. Yang namanya qana'ah adalah zuhud. Qanu' itu orang yang qana'ah. Adalah orang yang zuhud. Wa huwa al-ghina, yaitu kekayaan hati. Tadi disebutkan penuhnya iman. Kata Fudail Ibn Iyad, dia adalah kekayaan hati, orang yang kaya. Orang yang kaya hatinya akan terlihat dia dermawan walaupun pas-pasan. Akan terlihat dia dermawan walaupun dia orangnya pas-pasan, bukan orang kaya, tapi sepertinya punya terus ya apa yang dia punya, dia berikan. Apa yang punya istrinya dia berikan, apa yang punya anaknya dia berikan. Apa ada makanan di rumah? Kata istrinya, enggak ada wahai suamiku, kecuali qutu auladik, kecuali makanan pokok anak-anakmu. Baik, bawa kemari. Yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Mereka lebih mementingkan tamunya daripada dirinya sendiri, walaupun dirinya sendiri dalam keadaan pas-pasan. Ini barakallahu fikum, dalam mensyukuri apa yang dia punya. Itu cukup. Bahkan bisa menyambut tamu. Anak-anak bisa besok makan. Tidurkan sekarang. Anak-anak suruh tidurkan. Makanannya siapkan untuk tamu. Dan menghormati tamu. Dia berpura-pura makan padahal tidak. Karena kurang. Karena tidak banyak. Ini barakallahu fikum adalah orang-orang qanaah, orang-orang yang zuhud, para salafus saleh radhiyallahu anhum ajma'in. Semoga kita bisa menjaga kenikmatan yang Allah berikan pada kita, tidak tamak, tidak serakah, nasallahu alaihi wasallam alafiyah. Kita lanjutkan insyaallah pada sesi yang kedua bismillahirrahmanirrahim taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.